بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa, saya mohon maaf nih. Sedianya kita hari ini membahas, ya inilah, Masya Allah ya, kita emang gak punya kekuatan apa-apa ya untuk menentukan apa yang kita mau omongin, apa yang mau kita dengerin, apa yang mau kita pelajarin, semua Allah yang atur. Rupanya hari ini, pemirsa, adalah hari ke-99 kita punya acara. Masya Allah. Maka hari ini saya pikir, gimana kalau kita selang lagi gitu. Kita selang lagi sama apa? Sama pembahasan tentang Asmaul Husna. 8 prinsip ya, menjadi pengusaha. Atau 8 prinsip kehidupan yang mestinya hari ini kita belajar prinsip yang kelima, wassadiqina, tapi kemudian kita banting dulu, kita geser dulu ke pembahasan tentang Asmaul Husna. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau pemirsa punya anak, coba deh ajarin anak kita Asmaul Husna. Nggak usah buru-buru, satu hari satu Asmaul Husna. Maka 99 hari itu 99 Asmaul Husna loh. Kan tiap-tiap dari Asmaul Husna itu kan ada turunan doanya. Contoh Al-Malikul Mulk. Ya. Malikul Mulk. Nah, ini ada kemudian kita bisa baca doanya dari Ali Imran ayat 26-27. Kulillahumma Malikal Mulk. Dinikmati. Allah punya 99 nama. Allah minta kita berdoa pakai nama Dia. Allah minta kita berdoa pakai nama yang Allah sudah sematkan kepada dirinya sendiri. Walillahil asmaul husna. Dan Allah punya nama-nama yang bagus. Dan kita berdoa. Pemirsa, kita baca asmaul husna dulu yuk pagi-pagi ini. Saya yakin pemirsa sudah hafal. Ya. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bikin pemirsa semua yang belum hafal jadi hafal. Atau entar aja. Di segmen kedua kita bacanya supaya pemirsa sempat nih ya, standby-in handphone-nya, standby-in BlackBerry-nya, iPad-nya, Samsung-nya, apanya terserah lah ya, untuk kemudian kita rekam bacaan dari Asmaul Husna. Kalau gitu kita baca nanti Asmaul Husna di segmen kedua. Kita sekarang bahas dikit deh tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna. Saya ini sama Asmaul Husna ini seneng banget. Nah, ini pembahasan kita yang kemarin ya. Sini aja deh. Biar irit kertas. Asmaul Husna. Yang paling saya ingat di antara Asmaul Husna ya, ada di surah Al-Hasr. Ada di surah Al-Hasr ya, di 3 atau 4 ayat terakhir. Ada lagi di surah Al-Hadid, ini paling saya gacuan ya. Di surah Al-Hadid ayat 1 sampai 6. Pemirsa nanti silakan lihat. Misalkan di surah Al-Hasyr ada ayat bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ini yang suka saya baca nih dalam sholat. Al-Hadid, Al-Hasyr, Al-Hasyr, Al-Hadid. Al-Hadidnya ayat 1-6. Saudara cari deh di Quran. Kemudian baca ini di tengah malam, sholat malam, baca ini. Insya Allah ya, segmen kedua kita langsung akan baca Asmaul Husnanya. Pemirsa siapin nanti alat perekamnya. Mudah-mudahan menemani saudara semua menghafal Asmaul Husna. Alhamdulillah pemirsa ya, kembali di Wisata Tian TV. Pemirsa hari ini istimewa. Ya, hari ke-99. Artinya ini episode yang ke-99. Sebab izin Allah juga lah, Allah menakdirkan kita panjang umur. Ada di antara saudara-saudara yang dari episode pertama tidak pernah tinggal sampai sekarang. Saya berterima kasih kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini asbab hidayah dan taufik serta ilmu buat Anda semua, termasuk buat saya pribadi dan keluarga saya yang hari ini sedang juga melihat di depan layar kaca. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama membaca Asmaul Husna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nama-nama Allah ini menjadi doa buat kita semua dan menjadi panduan atau guideline buat kita hidup, ya. Guide life juga buat kita hidup, life guide. Mudah-mudahan subhanallah Allah yang punya nama ini juga meneteskan nama-namanya ini buat kelakuan kita, perilaku kita dan kehidupan kita insyaallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, 99 Asmaul Husna ini saudara coba dihafal. Satu hari, satu Asmaul Husna. 99 hari, 99 Asmaul Husna. Nggak usah ditelan satu hari kelar. Nggak usah dah. Apalagi otak-otak kayak kita gini, otak bebelbunya. Banyak maksiat. Ya, satu-satu aja. Satu hari, satu Asmaul Husna. One day, one ayat. One day, one Asmaul Husna. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الأكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المكين الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. يا الله sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah, kita nyebut Bapak Presiden yang kita hormati, Bapak Presiden yang kita cintai, hampir gak punya makna kalau kita tidak menyebut dia tidak di depan mata sang Presiden. Tapi ketika kita menyebut Allah dengan nama-namanya, bergetar rasanya hati kita. Apalagi kalau kemudian kita mengerti maknanya. Teringatlah Yusuf Mansur ketika dulu ibunda ya, mengetahui saya termasuknya orang yang punya masalah banyak sekali. Lalu ibu saya menulis di kertas, dia tulis sendiri. Nanti segmen ketiga, insya Allah saya akan tuliskan ya, buat Anda semua. Asmaul Husna yang dituliskan oleh ibu saya untuk saya. Yang saya wariskan lagi insya Allah lewat layar kaca wisata TNTV buat Anda semua. Apa kata ibu saya sambil nulis? Suf, Allah punya nama yang bagus loh. Coba doa pakai ini. Dia tulis deh. Doa dari Asmaul Husna. Terus dia lipat dua. Saya ingat benar. Tahunnya kira-kira tahun berapa ya? 98 atau 97 itu. Dia bilang, nih baca. Baca ini doa. Kuat 111, baca 111. Baca 11. Baca apa? 111, 111, baca 33 kali kalau enggak kuat. Kalau enggak kuat lagi baca 11 kali. Kalau enggak kuat lagi baca 3 kali. Kalau enggak mau baca sama sekali, ya sudah. Berarti kamu tidak mau memanggil Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dan insyaallah segmen 3. Segmen 3 saya tuliskan sebagai hadiah ya perjalanan 99 harinya kita untuk Anda semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyayangi umur kita. Baik pemirsa, mari kita langsung ya, mudah-mudahan saudara masih standby dengan alat perekamnya. Kita coba ya belajar doa Asmaul Husna, salah satu doa yang menggunakan Asmaul Husna. Dan istimewanya doa ini dari ibu saya. Ini doa dari ibu saya, Masya Allah. Ketika saya dawamin, saya kemudian laksanakan. Top dah, mari. Saya sering menyebut doa ini ya sebagai doa untuk mengubah nasib. Nah, ini jadi inline nih dengan apa materi kita ya. Kan semua bisa jadi pengusaha. Kan berubah kuadran toh dari pekerja menjadi pengusaha. Berubah tuh. Ini pekerja, ini pengusaha. Tapi saya bilang, ya, ada di dimensi manapun, tidak ada yang lebih baik daripada yang satu. Ada pekerja, ada sholat malamnya rajin, ketemu pengusaha yang tidak sholat malam, Anda lebih menang daripada pengusaha itu, ya. Sebagaimana dulu saya contohin, ada tukang cuci piring, ada warung penyet. Pengusahanya nih yang namanya Jody, Anik, ada ayam bakar Mas Mono, yang punyanya Mas Mono. Bisa apa dia sebagai pengusaha kalau nggak ada tukang cuci piringnya? Masa pelanggan kita kasih tahu, maaf ya, kita self-service termasuk cuciin piring yang habis dimakan. Nggak benar. Artinya apa? Berkolaborasilah, bekerjasamalah. Terutama bekerjasama dalam apa? Dalam ibadah dan ketakwaan. Hei, cakep. Tapi bila mana saudara memang, saya sesuai dengan yang Ustadz bilang, pengen jadi pengusaha. Oh iya, kita dorong. Kita dorong banget supaya kita jadi pengusaha. Nah, doa ini bisa dipakai. Karena ini doa untuk mengubah nasib, memperbanyak rezeki. Nah, ini doa ini. Ya. Apa kata ibu saya? Suf, baca nih. Ya Fattah. Ya Razzaq. Ya Fattah, Ya Razzaq. Wahai yang maha membuka, wahai yang maha memberikan rizki. Ya Muhawwil al-Ahwal. Wahai yang mengubah keadaan. Hawwil. Ubahlah ahwalana, keadaan kami. Hawwil ahwalana, ubahlah keadaan kami. Ila, kepada keadaan yang ahsanil hal, keadaan yang lebih baik lagi. Hasbunallahu, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattahu Ya Razzaq. Wahai yang maha membuka. Buka apa? Ya buka kesempatan, buka kesulitan, buka jadi kemudahan, buka jodoh yang terkunci, buka simpul rahim supaya kemudian bisa punya anak keturunan dan seterusnya. Ya Razzaq, wahai yang memberikan rizki. Ya Muhawwil al-Ahwal, wahai yang mengubah keadaan. Hawwil ahwalana, ubahlah keadaan kami ya Allah. Ila ahsanil hali, kepada keadaan yang lebih baik lagi. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu, ni'mal maula, wa ni'man nasiru. Cukuplah engkau saja ya Allah sebagai penolong kami, pelindung kami. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya kecuali kekuatan engkau ya Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Subhanallah. Ibu saya bilang kepada saya, Suf, baca ini kalau kuat 111 kali. Sebenarnya Rasul sih gak nyuruh ya sampai ada bilangan begini. Tapi ini untuk menunjukkan kita punya komitmen gitu. Kita dawamin, Allah senang sama yang ganjil kan. Ibu saya bilang bikin yang ganjil. Kalau gak kuat 111, dia bilang 33 kali. Kalau gak kuat 11 kali. Kalau gak kuat lagi 3 kali. Kalau gak kuat lagi berarti lu gak pengen ditolong Allah. Khusus di dalam Quran, ini ya Fattah ya Razzaq yang dibaca 11 kali. Jadi ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Razzaq 11 kali baru kemudian di yang ke-11-nya dibaca lengkap yang Muhawwil al-Ahwal dan seterusnya. Peraturan dasar pemirsa, kalau pengen baca doa ini, bacalah setelah wirid sehabis sholat. Jadi jangan sampai doa ini dibaca tapi wirid habis sholatnya ditinggal. Jangan, habisin dulu tuh. Dari mulai astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Baca dulu sampai selesai, habis selesai baru baca ini. Oke, okay? Nah ini deh, pemirsa, episode 99, subhanallah. Insya Allah coba nanti saya quote tweet ya, saya bikin Twitter di @Yusuf_Mansur, judulnya 99. Mari kita berdoa dengan doa ini pemirsa, tolong aminkan. Sekaligus buat saudara yang belum sempat merekam tadi karena ketinggalan, silakan saudara standby ke rekamannya dan kita berdoa. Aminkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Fattahu ya Razzaq, ya Muhawwil al-Ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, alirkan pahala ini untuk ibu saya, Hum Rifah binti Hajar Rafi'ah. Hadirkan ya Allah, alirkan buat pahala bagi kakaknya, Hajah Hurul Ain binti Hajar Rafi'ah. Alirkan juga buat suami dari kakaknya ibu saya, Kiai Haji Sanusi Hasan, yang sudah mengajarkan saya ya Allah, sampai kemudian mengajarkan doa ini lagi kepada pemirsa semua. Dan alirkan buat guru-guru saya, sahabat-sahabat saya, keluarga-keluarga saya, kakak-kakak saya, adik-adik saya ya Allah, yang mudah-mudahan seluruh pahala saya berceramah, saya bertausiah, saya mengajar mengalir buat semuanya. terutama buat buat kami ya Allah, kayak Jemaah Ahmad Mansur almarhum atau yang dikenal Guru Mansur Jembatan 5. Mudah-mudahan kau alirkan juga pahala buat beliau dan turunan-turunannya serta zuriat ke atasnya. Rabbi fillana warhamatum alaina walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih pemirsa, besok kita udah langsung ngebut ya, ngelanjutin pembahasan episode 8 prinsip dasar pengusaha. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.